Ini matur nuwun Sugeng Sinten dan Bayu Kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wonten ing sonten menika para lenggah sedanten kula wonten ing sonten menika kadhapuk maosaken atas adur ada makna menika kalau ini sampun kawaos dumugi ing dumugi ing kocok 16 nggih nggih menika sampun kawaosaken babagan wilayah Jati ingkang wonten 8 pangkat ingkang sampun kawaosaken nembe kalih pangkat nggih menika ingkang dipun wastani pitedahan wahananing pangeran lajeng ingkang dipun wastani pambuka kahananing pangeran wonten ing sonten menika pada sore hari ini akan kita bacakan halaman 16 yaitu pepangkatan yang ketiga yaitu wewejangan ingkang kaping 3 atau nasihat yang ketiga yang disebut dengan kegelaran kahananing pangeran yaitu artinya keadaan ilahi atau Tuhan yang digelar, yang tergelar. Pamejangipun ambabaraken ingkang dados kanyatahan utawi kasunyatan yaitu wejangan ini menerangkan apa saja yang menjadi kenyataan dan kehendak sang ilahi atau Gusti Allah atau pangeran yakni ketika menggelarkan seluruh keadaan seluruh yang ada atau dalam sinonimnya bisa kita sebut dengan omnipresent ya. Semua yang ada. Enggak. Dan juga atau kita agak geser. Yuk, mangga. Piye iki? Yaitu ketika menggelar seluruh omnipresent atau seluruh yang ada dan bagaimana pengaturannya dan bagaimana pemerintahannya yaitu inggih menika ingkang anedahaken wektu badhe datengipun pejah yaitu seluruh keadaan ini seluruh yang ada ini dan bagaimana pengendaliannya juga menyangkut masalah petunjuk-petunjuk sewaktu akan datangnya kematian. Kang ugi sasadan pangandipanipun Pangeran dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu juga merupakan firman dari Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian firmannya. Jadi ini adalah perkataan ataupun firman dari Tuhan bahwa sejatine menungso iku rahsoningson. Jadi bahwa sesungguhnya manusia adalah rasaku. Jadi perwujudan dari rasanya Gusti Allah. Lan ingson iki rahsaning menungso dan aku pun merupakan perwujudan dari dan aku pun berhubungan dengan rasanya manusia. Sebab aku ingsun anitahake wiji kang cacamboran dadi saka karsa lan panguasan ingsun. Sebab aku Tuhan ini memerintahkan kepada wiji atau apa ya, benih yang cacamboran. Jadi dari kehendak dan juga dari kekuasaanku, yaitu sasamaning geni bumi, angin lan banyu, yaitu antara unsur-unsur api, bumi, angin dan air. Aku ingsun panjingi limang prakara. Aku Tuhan kemudian mewujudkan atau mewujud dalam lima perkara, yaitu cahya, cipta, suksmo, yaitu cahaya, kemudian cipta, yaitu bagian intuitif dalam diri manusia, dan juga suksma atau nyawa. Angen-angen dan budi itu kang minangka embanan panuksmaning sun. Angen-angen sebelumnya kita sudah membahas tentang apa, pengangen-angen atau takhayal. Angen-angen dan budi itu, angen-angen dan budi pekerti itu merupakan embanan panuksmaning sun, merupakan pengemban ataupun pembungkus dari kerohaniannya Gusti Allah yang sumramba ana ing dalam badaning menungso, yang yaitu yang berada di dalam badan manusia. Jadi di alinea ini menyatakan bahwa sesungguhnya angen-angen dan budi pekerti atau angen-angen dan budi dan budi manusia, bisa juga kita kaitkan dengan intelek, itu adalah merupakan tempat ataupun pengemban dari keruhaniannya Tuhan yang merambah sampai ke dalam badannya manusia. Jadi memang angen-angen dan budi itu atau akal budi itu memang menjadi sarana untuk sampainya manusia kepada keruhanian Tuhan. Wejangan ing inggil menika cunduk kalian pangandikanipun para wicaksana ing atas angin. Wejangan yang di atas ini atau sabda Tuhan atau firman Tuhan yang di atas itu berkaitan dengan wejangan dan pembahasan-pembahasan yang diberikan oleh para bijaksana di atas angin. Seperti ini, makaten. Rupa sajati menika asal saking sajatining rupa. Wujud yang sejati itu berasal dari sejatinya wujud. Sejatining rupa menika inggih warnaning pangeran kang sejati. Sejatinya wujud adalah merupakan sifat. Jadi kemarin kita sudah membicarakan bahwa warnaning pangeran adalah sifat pangeran, sifat Tuhan yang sejati. Kababar wonten rupa kita pribadi yang bisa ditengarai dalam rupa wujud kita pribadi. Dados rupa wonten ing babagan menika bukan wajah, tapi rupa itu artinya wujud. Inggih menika tulodo surating pangeran, yaitu merupakan contoh dari istilahnya suratan itu alamat-alamat akan keberadaan Tuhan. Utawi sajatining pangeran menika dados tiladaning nyawa utawi suksmo sajati, atau sejatinya Tuhan itu menjadi rujukan atau menjadi contoh atau menjadi orientasi dari nyawa ataupun sukma sejati. Nyawa sejati dados tuladaning warna sejati, dan nyawa sejati ini menjadi orientasi dari sifat sejati. Sifat sejati itu menjadi orientasi dari wujud kita juga yang sejati. Sampun uas sumelang malih, oleh karena itu janganlah was-was dan janganlah juga khawatir lagi, sebab keadaan manusia itu merupakan tuturutan wahananing pangeran menjadi sebuah derivasi ataupun konsekuensi dari apa sebagai wahananya Tuhan. Katondo nanti mau ya. Katondo saking prabawaning cahya kang anglimputi ing warna kita pribadi itu terlihat atau tertengarai dari perbawa cahya perbawa yang meliputi sifat kita pribadi manusia. Amung dumugi semanten kemawon tepo palu pining pralambang atau baru sampai sini saja palupi itu kecerdasan ya. Bagaimana kita mengenal terhadap pralambang menggah sumelehing panggalih kasumanggaaken dan bagaimana dengan meletakkannya di dalam rasa kita, penggalian kita ini monggo bagaimana mengolahnya. Angger katuwuhan budi wicaksono agar asalkan kita tumbuh di dalam diri kita budi yang wicaksana. Sayekti saged anampeni suraosipun sedaya wejangan punika wau. Bahwa nyata bisa asalkan nyata-nyata bisa menerima makna dari semua wejangan yang di atas. Jadi babakan yang ke tiga ini yang penting untuk kita garis bawahi adalah wejangan dari para wicaksana di atas angin. Ya. Jadi para wicaksana di atas angin ini menunjuk pada telatah Suwarno Bumi di Sumatera bagian utara seperti Perlak, kemudian Samudra Pasai, kemudian dan lain-lain sebagainya. Itu memang kalau dalam perlambangan tokoh di Jawa itu disebut dengan tokoh-tokoh dari ngatas angin. Karena memang di kalau kita kaitkan dengan sejarah para wali misalnya, baik Sunan Bonang maupun Sunan Giri atau Raden Paku maupun Raden Ibrahim Makhdum itu bergurunya ke Pasai atau berguru ke Perlak atau negeri ngatas angin. Nah dari sana sudah ini berkaitan memahami apa para wicaksana ing ngatas angin misalnya di sana waktu itu yang mengajari Sunan Bonang dan Sunan Giri waktu itu adalah di masa muda beliau adalah Kanjeng Sunan Maulana Iskak sendiri yang memang menjadi salah seorang guru besar di Perlak ya. Karena Perlak ini sudah berdiri university atau semacam sekolah tinggi untuk ilmu-ilmu esoterisme di Nusantara sejak tahun 840. Jadi zaman berdirinya Borobudur itu sudah ada university ataupun sekolah tinggi bagi ilmu-ilmu esoteris di Nusantara yang berpusat di dua kalau di ngatas angin itu. Yang pertama Perlak Baroh, yang kedua adalah yaitu Dayah Cotkala, yang kedua adalah Dayah Bukit Decerek. Jadi yang di atas bukit dan yang kemudian yang satu lagi di Bandar Khalifah di Perlak sendiri. Ini dua perguruan ini yang menghasilkan Trah Makhdum ya, seperti Sunan Bonang itu adalah Makhdum Ibrahim, Sunan Ngampel adalah Rahmat Makhdum ya, Makhdum Rahmat dan seterusnya. Kemudian ada juga Fadli Makhdum itu di Sulawesi di Thailand, di Manila itu mana ya? Negeri Manila itu mana? Filipina. Ngerti ini sih, jenis lawas. Iya, Mindanao dan juga ada di Tondano, Syekh Fadli Makhdum dan seterusnya. Jadi ini memang merupakan tradisi sudah sangat tua. Antara Tandes ataupun Gresik kemudian Jawa keseluruhan dengan Perlak ataupun negeri atas angin ataupun Suwarno Bumi secara keseluruhan. Ini merupakan satu relasi yang sudah sangat tua. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa tadi disebutkan bahwa ini ada ke atas sedikit, Mas. Nah, ini. Jadi ya, ini. Jadi bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut imajinasi dan akal budi ini menjadi penting di dalam kita mengenal kesejatian Tuhan. Karena apa, imajinasi yang kemudian nanti, jadi imajinasi dan akal budi ini harus kita olah supaya dia berkembang menjadi satu fakultas ataupun sarana untuk memahami Tuhan. Itulah perlunya gambar-gambar, ya, perlunya icon-icon, perlunya wujud-wujud yang menuntun kepada akal budi kita maupun pengangen-angen ataupun imajinasi kita. Misalnya gambar Nabi Muhammad, gambar Imam Ali, gambar Panembahan Senopati, gambar Sultan Agung, itu persis atau enggak penting. Itu enggak penting, gitu loh. Saya kan pernah ditegur sama Gusti Yudho itu ketika memuat apa gambarnya Sultan Agung, kemudian Pangeran Purboyo, kemudian Kyai Ageng Pemanahan di dalam buku saya Pesuanan Alit, bahwa ini enggak seperti ini wajahnya, gitu. Ya, saya mengiyakan, dan makanya saya buat siluet nanti anunya dalam buku saya itu. Tapi sesungguhnya dalam persoalan-persoalan perkembangan dan tumbuh berkembangnya angen-angen ataupun imajinasi dan akal budi itu penting. Anu itu, ikon itu atau gambar-gambar itu penting. Persis atau tidak enggak masalah, karena itu nanti akan dikoreksi sendiri oleh alam. Gitu. Alam itu bekerja. Gitu. Jadi tidak kemudian alam itu seperti orang modern sekarang menganggap alam itu pasif, ya. Tidak, tapi kalau dalam diskusi-diskusi tentang esoterisme, dalam apa filsafat pengetahuan esoterisme Jawa, itu alam itu bekerja, ikut bekerja. Maka gambar-gambar seperti Sultan Agung, gambar-gambar seperti Pangeran Purboyo itu membantu kita untuk mengolah angan-angan dan akal budi kita untuk sampai kepada perjumpaan yang sesungguhnya secara esoteris dengan beliau-beliau, bahkan dengan Tuhan itu sendiri. Ini yang penting dicatat, karena sekarang ini banyak orang yang sedikit-sedikit itu menyebutnya tahayul, kan gitu. Padahal tahayul itu penting, bukan sesuatu yang harus dibuang. Kalau dibuang, kita nggak akan dapat apa-apa dalam perjalanan-perjalanan pendakian-pendakian esoterisme ini, nggak akan dapat apa-apa kalau apa piranti tahayal atau pengangen-angen ini dibuang dan dikasih label tahayul gitu. Ini berbahaya menurut saya. Jadi tidak semata-mata jargon agama itu, jargon organisasi massa yang berbasis agama, tapi itu satu reduksi yang sangat berbahaya dalam perkembangan akal budi dan juga apa namanya keruhanian manusia. Berbahaya bagi epistemologi gitu ya. Iya, berbahaya bagi itu, bagi tumbuh kembangnya esoterisme kita, termasuk salah satunya epistemologi. Kemudian kita ngancik yang keempat. Jadi tadi yaitu adalah ini menyangkut pepangkatan yang keempat dari delapan pepangkatan. Yaitu wewejangan ingkang kaping sekawan, yaitu wewejangan yang keempat yang disebut dengan kayek tening pangeran. Jadi kayak tening itu, yakti itu tenanan. Sebetulnya. Iya. Kesebetulnyaan dari Tuhan gitu. Jadi itu sebetulnya, yakti itu tenanan, kesungguhan, sungguh-sungguh dan sebetulnya. Kalau kebetulan. Nah, lain lagi. Karena yakti itu bukan kebetulan, tapi kesebetulnyaan. Kesebenarnyaan gitu. Inggih menika pitedahan tataning kraton, yaitu petunjuk-petunjuk tentang tatanan-tatanan kraton. Duk tinata wonten uteking manusia ketika kraton itu tatanannya masih ada di dalam otaknya manusia. Sejatosipun inggih namung kangge pitedahan kayektening wujud satunggal. Sesungguhnya hanya untuk mempermudah kita mengenal tanda-tanda kesejatian wujud secara satu persatu. Hal ini menandakan kejadian dari karsa atau kerso ingkang boten ewah gingsir ing kahananipun, yang tidak berubah-ubah dalam keadaannya. Wejangan wau inggih anggelaraken bab sampurnaning menungso kang ugi sasadan pangandikanipun pangeran dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wejangan ini atau pesan ini juga menggelarkan bab kesempurnaan manusia, bahwa manusia ini akan menyempurna, tidak seperti manusia yang merely material gitu, hanya sekedar material ini saja, wujud biologis ini saja, tapi manusia itu akan menyempurna. Dan juga berdasarkan firman Tuhan kepada Nabi Muhammad, demikian firmannya: sejati nengsun anoto palenggahan, sesungguhnya aku menata sebuah kedudukan ya, atau ares ya, atau arsi yang terletak di dumunung ana ing enggon parameaning sun, yaitu ada di tempat yang disebut dengan parameaning sun gitu aja. Jumeneng ana siraing menungso, yaitu terletak di kepalanya manusia. Kang ana sakjroning sirah iku utek, yang ada di kepala manusia itu otak. Paramean itu kalau enggak salah batuk. Paramean itu batuk. Yang ada di dalam kepala itu adalah otak. Kang kegandengan ana ing antarane utek iku manik. Jadi otak ini kan ada tiga bagian ya, otak besar itu kiri kanan, kemudian ada otak kecil. Nah, di antara bagian-bagian otak itu ada yang disebut dengan manik. Yaiku telenging netra aran pramono, yaitu betul ya. Yaitu telenging, yaitu di tengah-tengahnya atau inti dari penglihatan yang disebut dengan pramono. Jadi penglihatan kita ini, netra ini, intinya di dalam otak kita itu disebut dengan pramono. Sakjroning manik iku budi. Nah, di dalam manik itu ada budi, dan di dalam budi itu ada nafsu yang kang uga ingaran angen-angen, yang itulah yang disebut dengan angen-angen seperti yang tadi sudah disebutkan di atas. Sakjroning nafsu iku suksmo, di dalam nafsu itu ada nyawa atau sukmo kang uga ingaran nyawa, yang juga disebut dengan nyawa. Roh utawa getih, suksmo ini juga disebut dengan nyawa, disebut dengan roh, juga disebut dengan getih. Sajroning suksmo itu ana rasa, di dalam suksma itu ada rasa kang uga ingaran cipta, yang juga nanti rasa yang di dalam suksma itu disebut dengan cipta. Sajroning rasa iku ingsun, di dalam rasa itulah aku jumeneng, aku Tuhan itu jumeneng. Tidak ada Tuhan itu selain aku saja, yaitu sejatinya hidup yang meliputi semua keadaan. Menggah dunungipun mekaten. Lebih jelasnya adalah demikian ini. Satu, sejatine sirah adalah atau kepala adalah sejatinya tempat paramean. Jadi tempat mungkin ini bisa jadi anu ya. Kenapa kok kepala kemudian disebut batuk, kemudian disebut paramean? Utek kandanging cahya. Utek adalah kepalanya atau kandangnya cahaya. Pambukaning nityo atau yang membukakan penglihatan atau pandangan. Kemudian jantung, teruskan next. Nah, manik adalah sejatining pramono. Tadi disebutkan pramono adalah netro, mata. Manik adalah sejatinya mata. Pambukaning paningal, yang membuka indera penglihatan kita. budi sejati ning manah. Akal budi adalah sejatinya manah. Ya. Tidak bisa ya, kalau hati itu ada lain lagi. Manah itu pikiran yang tidak pakai otak, tapi pikiran yang menggunakan hati. Itu manah. Enggak ada dalam epistemologi barat. Jadi kalau kita itu menggalih ing manah itu menggunakan akal yang ada dalam hati. Jadi bukan di pikiran, di otak ini. Enggak tahu saya. Sejati ning manah pambukaning pamicara, yaitu yang menjadi pemantik bagi pembicaraan. Nafsu adalah sejatinya hayalan, yaitu pambukaning swara, yaitu pemantiknya bagi suara kita. Kalau yang di atas pamicara itu pembicaraan kita. Suksmo atau nyawa atau getih tadi adalah sejatining nyawa, sejatinya nyawa, pambukaning swarga. Itu adalah pemantik bagi terbukanya swarga, surga. Sedangkan yang ketujuh, rasa, yaitu sejatining gesang, sejatinya hidup itu sendiri adalah rasa, yaitu pemantik bagi terbukanya perasaan, pangraos. Tapi pangraos ini juga enggak hanya pada perasaan yang bersifat melankolik ataupun apa namanya, kalau kita itu melo gitu, bukan maksudnya. Perasaan ini adalah sarana untuk menggali makna, karena pangraos itu juga berarti makna-makna. Makna kesejatian itu terletak pada pangraos. Jadi kalau di epistemologi Jawa atau di perangkat-perangkat pengetahuan manusia dalam menurut orang Jawa, itu utek itu baru pada permukaan saja. Jadi brain itu hanya pada permukaan. Dia baru pemantik bagi terbukanya netio, penglihatan atau apa itu, empirisme saja, empiri. Nah, sedangkan kedalaman-kedalaman pengetahuan masih banyak lagi. Ada manik, budi, nepsu, sukma, bahkan nanti sampai kepada rasa. Nah, di rasa inilah yang merupakan pemantik bagi perjalanan kita menuju pemaknaan segala sesuatu, kesejatian segala sesuatu. Peperangan inginggil munik punika, bahwa pembagian di atas ini sejatosipun boten sanes witing panguwasa wau, sejatinya tidak lain merupakan tumbuh dari penguasaan tadi, inggih saking purba wisesaning pangeran kita, yaitu dari sifat yang muncul dari sifat purba wisesaning Tuhan kita. Purba wiseso itu menyaranai dan memprasaranai gitu. Jadi tidak hanya sekedar menciptakan kemudian ditinggalkan, tapi juga dia sebagai pemelihara, memberi sarana, memberi sangu, memberi tools dan lain sebagainya. Itu. Jadi ini konsekuensi dari sifat purbawisasining Tuhan adalah diciptakannya tujuh perangan yang di atas itu. Yang harus digarisbawahi, yang menarik untuk digarisbawahi di sini adalah bahwa kayak tening pangeran ini kemudian diuraikan menjadi tujuh bagian ini, yang nantinya dalam diskusi-diskusi tentang pengetahuan di dalam kasanah orang Jawa itu, tujuh hal ini menjadi persoalan yang penting untuk diketahui gitu, karena nanti selalu menyangkut ini, menyangkut tujuh hal ini.